Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum kita lanjutkan, dipersilahkan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu berkenaan dengan pembacaan kitab. Ya, mungkin ketika kalian membaca Arab, kita berbahasa Arab itu ada kesulitan-kesulitan yang bisa ditanyakan pada saat ini. Ya, kecuali kalau enggak pernah membaca sehingga tidak tahu apa kesulitannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Ya, berarti kalian tidak melatih membaca. Kalau melatih membaca pasti akan ketemu kesulitan. Ya. Karena kalian tidak melatih, maka blank, tidak ada pertanyaan. Padahal kita belajar teori ini adalah untuk dipraktikkan. Ya. Gitu. Jadi gimana? Kita lanjutkan saja pada teorinya. Sebelumnya kita sudah membahas sampai tentang apa, bab apa? Kita ngebahas apa teorinya? Alpi ya kan? Iya. Kenapa nanya? Kemarin teh baru bahas syarat untuk dijadikan nasmawasitah. Udah lewat itu. Udah lewat. Ya, tentang musana ya. Saya bukan tidak tahu, hanya menguji aja kalian perhatian atau tidak. Ya. Maria, Mari. Ya, sama. Ya, kan tadi udah disebutkan. Iya, kan udah nyambung nanti ke musana. Jauh dari itu udah jauh pembahasannya. Ya, coba dibaca apa? Berikutnya tentang jam'ul mudzakkar salim, ya. Kalau sebelumnya tentang musana ya, ini merupakan bagian dari isim mu'rab yang i'rabnya menggunakan huruf. Ya, maka yang berikutnya adalah jam'ul mudzakkar salim. Di situ dikatakan apa? Warfa bi wawin wa bi yajrur wansibi salima jam'i amirin wa mudnibi. Ya. Warfa marfukanlah bi wawin dengan wawu. Jadi tanda marfunya pakai wawu. Wansiban wabiya dan dengan ya ujrur wabiya jrur ujrur majrurkanlah wansibi dan mansubkanlah. Jadi tanda majrur dan tanda mansubnya adalah dengan ya. Dengan ya. Salima jam'in, dia disebut sebagai salim jamin, maksudnya jama' mudzakkar salim. ya, disebut jamak mudzakkar salim. Amirin wa mudnibi, contohnya amirin dari kata amirin wa mudnibi. Ya, ini contoh yang bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Ya. Maka tinggal ditambah amirin, ya, kalau ditambah, kalau menjadi marfu ditambah apa? Wau dan nun. Jadi apa? Amiruna. Amir ini nama orang, ya. Amir, kalau amir satu orang, amir satu orang namanya amir. Kalau amiruna amir, amir ya, namanya amir ya, banyak. Wa mudnibi, tadi kalau amir dijadikan mansub dan majrur jadi apa? Jadi amirina. Hah? Amirina. Amirina kan tadi ya, wa biyajrur wansibi. Ya, majrurkan dan mansubkan dengan ya, maka menjadi amirina. Begitu juga mudnibi. Ya. Kalau mudnibi menjadi marfu maka menjadi mudnibuna. Mudnibuna kalau jadi mansub dan majrur mudnibina. Nah, dari dua contoh ini sebenarnya memberikan isyarat tentang pembagian isim jamak mudzakkar salim. Ya, yaitu dari contoh amir ini adalah contoh dari isim jamin. Ya, isim jamin, jamin. Jamin atau maksudnya nama orang. Oh, tapi nanti ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Jadi ini pembagian jamul mudzakkaris al-mudzakkaris. Ini juga dalam menulis ini jangan salah, jamul mudzakkaris salimu lima limi. Salimu. Kenapa? Karena sifat dari jamak, bukan dari mudzakkar. Sifat dari jamak. Salah. Kalau kamu menulis jamul mudzakkaris salimi salah. Ya, yang benar jamul mudzakkaris salimu. Karena salimu sifat dari jamu, bukan dari mudzakkar. Ya. Jamul mudzakkaris salimu. Kalau jamu apa? Marfu masuk majrur jamu. Marfu. Ini sifat, sifat dari mana? Dari jamu. Dari jamu maka harus mengikuti. Bukan sifat dari mudzakkari. Mudzakkari jadi apa? Dari jamu. Jadi dia sifatnya bukan ke mudzakkar, tapi sifatnya ke jamunya. Ya, jangan salah penulisannya. Ya, sama dengan misalnya apa? Yang mananya? Jamunya. Kan jadi mudhof, ngemudhof enggak boleh ada alif lam, enggak boleh ada tanwin. Ya, pertanyaannya mungkin kenapa kayak yang bukan ma'rifah? Ya kan? Kan harus sama. Ini bukan sifat dan maksud itu bukan harus ada dua-duanya alif lam, bukan. Tapi dua-duanya harus ma'rifat. Ya, ma'rifat itu enggak harus ada alif lam. Dia menjadi mudhof dirupakan kepada yang ma'rifat, maka ini juga ma'rifat langsung. Jamu itu ma'rifah, ini ma'rifah sama-sama dalam ma'rifah. Cuman bedanya ini ma'rifahnya dalam, kalau ini ma'rifahnya jadi mudhof. Didapatkan kepada yang ma'rifah. Makanya dibuka lagi pembagian ma'rifah dan nakirah itu apa saja. Bukan hanya dengan alif lam, termasuk dengan nama. Nama, nama itu ma'rifah, Muhammad. Misalnya Muhammad As-Solihu. Ya kan, ini ada alif lam, ini enggak, ini sifat dari Muhammad, Muhammad as-salih, Muhammad yang soleh. Kenapa tidak ada alif lam? Karena itu sudah ma'rifah. Karena dia nama. dan nama sudah ma'rifat. Jadi pembagian dari dalam mudhakkar salim ada yang jamin, artinya ada berasal dari isim jamin yang tidak ada tasrifannya. Yang kedua berasal dari sifat. Yang berasal dari sifat. Dia berasal dari sifat. Nah, dari contoh ini dalam hakikat ini mencerminkan dua pembagian ini. Ya, jamis contohnya amirin. Ya. Sifat contohnya busnibi. Busnibi orang berdosa. Busnibi. Busnibun. Jadi menunjukkan dua pembagian yang mendatar saling. Ya. Yaitu jamis dan sifat. Nah, kedua-duanya punya syarat dia dijadikan sebagai jam'ul mudzakkar salim. Ada syaratnya. Kalau syarat ini dipenuhi, maka dia layak untuk dijadikan jam'ul mudzakkar salim. Kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak layak. Apa saja syaratnya? Yang pertama, untuk yang jamid dulu, isim yang jamid. Ya, untuk isim yang jamid syaratnya satu, an yakuna alaman. Ya, an yakuna alaman. Yang pertama, hendaklah dia itu berupa nama orang. Ya, yang kedua syaratnya itu alama an yakuna alaman limudakarin, tapi alamannya limudakarin, nama untuk mudakar. Ya. Misalnya rajulun jami atau mustaq. Rajulun jami atau mustaq. Artinya kalau jami itu yang tidak ada tasrifannya. Kalau mustaq ada tasrifannya. Jami atau mustaq? Jami. Boleh enggak jadikan mudzakkar salim? Boleh. Hah? Boleh tidak? Tidak. Tidak. Boleh. Tidak. Karena bukan nama orang. Bukan nama orang. Kan syaratnya yang pertama kita harus yaitu dapat dia termasuk nama orang. Rajul nama orang kan? Rajul seorang laki-laki. Tidak boleh mengatakan rajuluna, rajulina. Tidak boleh. Tidak bisa dijadikan jamin kata-kata. Berarti bukan nama orang. Ini yang cara pertama. Yang kedua, namanya juga harus mudzakkar. Tidak boleh nama muannas. Ya, misalnya Zainab. Bisa enggak dijamin mudzakkar? Zainabun, Zainabin. Tidak bisa. Ya, misalnya Andri, kalau Andri dia nama mudzakkar, Andriun, Andriin, boleh. Boleh, karena dia nama untuk laki-laki. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kholian minta itanis. Ya, kholian minta itanis. Tidak ada tak tanis. Tidak ada ta'anisnya. Kholian minta ta'anis. Ya, tidak ada ta'anis. Walaupun dia nama laki-laki, tapi kalau ada ta'anis artinya tamarbuto, maka tidak boleh dijadikan jamu mudzakkar. Misalnya? Hurairah atau Hamzah. Hamzah kan ada tamarbutonya? Enggak boleh dijadikan ham jamak mudzakkar, hamzatul hamzati enggak boleh. Karena ada ta tanis. Apalagi nama laki-laki yang ada ta tanisnya? Mukiroh, Maisaroh, Maisaroh laki-laki. Ya, gitu. Jadi syarat yang ketiga tidak ada ta tanis. Yang keempat kholian minat tarkib. Kholian minat tarkib. Nama itu tidak berbentuk susunan kata. Ya, nama itu tidak berbentuk susunan kata. Artinya dia kan ada nama yang terdiri dari beberapa kata. Oh, kelewat tadi yang satu lagi. Harusnya ini nomor 2, akil ya. Ya, akil, berakal. Nomor harusnya nomor 3 ya, enggak apa-apalah ini nomor 5, akil ya. Berakal. Kalau tidak berakal enggak bisa, walaupun dia nama yang laki-laki gitu ya. Jantan kalau untuk binatang. Misalnya Rasul kan suka memberikan nama pada untanya. Ya, pada ininya. Bahkan piringnya aja dikasih nama Rasul. Iya. Iya, kebiasaan orang Arab Rasulullah dulu begitu memberikan nama. Ya. Ada itu di Jadul Ma'ad, kalau saya lupa lagi itu di Jadul Ma'ad dijelaskan nama-nama piring, nama gelas, beliau itu ada dikasih nama. Ya, ada misalnya unta Rasul namanya siapa? Qoswa kan? Qoswa, Qoswa, Qoswa. Ini nama unta Rasulullah SAW. Dia walaupun nama jantan, enggak bisa dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat yang ya. Akil, tidak berakal, karena itu binatang. Ya, bisa nama-nama untuk apa aja lah. Yang yang tidak berakal, hah? Ya kalau nama orang bisa. Enggak, kalau untuk nama tapi dia penamaan itu bukan untuk yang berakal. Ya. Gitu. Misalnya laptop ada namanya ya. HP ada namanya misalnya. Itu enggak bisa dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim. Ya. Nah, tapi kalau rojulun, ini misalnya rojulun, kalau ditasgirkan boleh dia dijadikan jamak mudzakkar salim. Tasgir, rojul jadi rujail. Ya, rujail. Ditasgirkan. Kalau ditasgirkan jadi boleh. Kenapa? Dia masuknya bukan ke jamid, tapi masuknya ke sifat, ini jadi sifat. Kalau ditasgirkan dia menjadi sifat. Rujailun. Kalau Junaib kan nama orang itu mah. Seorang laki-laki artinya. Tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim, nggak boleh. Kalau misalkan muslim kan artinya seorang muslim, tapi boleh. Dia sifat masuknya. Bukan ini kan baru jamak. Ini yang kedua sifat. Mudnib orang yang berdosa, muslim orang yang muslim, sifat masuknya. Maka yang kedua sifat. Ini ada syaratnya juga yang kedua sifat. Tadi contoh yang murakab dulu, tarkib. Tarkib artinya isim yang murakab. Contohnya sibawe. Sibawe itu dari kedua kata sibau dengan we. Itu kan berarti murakab ya, namanya berupa susunan, susunan kata. Minimal 2 susunan siba we. Nah, itu maka enggak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim. Enggak boleh. Ya, itu berasal dari dua kata berarti. Nah, itu enggak bisa. Ya, makanya ya tarkib enggak bisa kalau tarkib susunan kata. harus satu berarti dia. Nah, untuk sifat ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ya, antakuna sifat li mudzakkar. Jadi syarat untuk sifat, ya, satu sifatnya li mudzakkar. Ya, antakuna sifat li mudzakkar. Sifat untuk mudzakkar. Kalau untuk muannas enggak boleh. Karena nanti dia maksudnya muannas salim. Kalau ini jama mudzakkar salim. Ya. Yang kedua, akil. Sifat itu harus sifat untuk yang berakal. Yang ketiga, kholian minta itaknis. Sama kayak ini. Kholian minta itaknis. Yang keberapa sekarang? Empat ya. Laisa mimbabi ab'ala pa'la'a wala mimbabi pa'lan pa'la. Ya, bukan dari bab. Ya, tadi nomor dua apa? Akil. Kemudian yang ketiga, kholian min ta'itanis. Yang keempat, laisa mimbab, bukan dari bab. Ini bab wajan, maksudnya bab wajannya bukan berupa wajan af'al fa'la, ya, fa'lan fa'la. Af'al. Af'alu fa'la. Fa'laun bukan juga fa'lan, wajan fa'lan fa'la. Bukan juga berasal dari bab fa'lan fa'la. Dan yang terakhir, yang ke berapa? Lima. Ya, yang kelima. Wala mimma yastawi fihil mudzakkar wal muannas. Ya, wala. Yang kelima, wala mimma yastawi mudzakkar wal muannas. Dan tidak termasuk, ya, dan tidak termasuk sifat yang mudzakkar dan muannasnya sama. Ya, nanti kita jelaskan satu-satu dengan contohnya. Jadi yang kelima, dia tidak termasuk kepada sifat yang mudzakkar dan muannasnya sama. Karena ada sifat, sifat itu bisa untuk mudzakkar, bisa juga untuk muannas. Nanti kita beri contohnya. Nah, kita satu-satu beri contoh dari sifat-sifat yang tadi. Fa kharaja bi qaulina sifatun lil mudzakkar maka na sifat lil muannas. Ya, maka yang pertama, syarat yang pertama, sifat untuk mudzakkar, maka tentu contohnya ini mudnib. Mudnib kan sifat untuk mudzakkar kan? Siapa tadi, muslim. Muslim sifat untuk mudzakkar. Shalih sifat untuk mudzakkar. Ya kan? Nah, maka kalau sifat untuk muannas enggak bisa. Ya, baik itu pakai tamar buto atau tidak. Kalau tak pakai tamar buto kan jelas muslimatun misalnya, ya. Muslimatun enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim karena ini sifat untuk muannas. Karena dia nanti jamaknya bukan pakai jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Termasuk juga ada sifat untuk muannas enggak pakai tamar buto. Contohnya apa? Ada sifat tapi tidak usah pakai tamar buto. Contohnya apa? Dan dia kenapa tidak pakai tamar buto? Karena enggak perlu, karena itu khusus untuk perempuan, tidak ada pada laki-laki. Apa? Khusus, sifat khusus bagi perempuan yang tidak ada pada laki-laki apa? Wajib. Oh. Jadi lah. yaitu haid. Apa artinya haid? Yang berhaid. Yang berhaid, yang head. Kenapa tidak ya haidoh? Karena ini khusus untuk perempuan, laki-laki enggak ada, enggak perlu dibedakan dengan tamat buta. Dibedakan dengan tamat buta itu karena kalau bisa juga untuk mendakar. Kalau ini kan haid ya, memang khusus untuk perempuan, laki-laki enggak pernah haid. Makanya untuk penulisan sifat head enggak usah pakai tamat buta, enggak usah pakai haid, enggak ada. Haid, haid itu yang head, udah pasti perempuan. Yang kedua apa? Mamnu itu bukan bahasa hakiki dari haid. Mamnu itu kiasan dia. Mamnu itu artinya dilarang, bukan haid. Haid itu haid. Mamnu itu dilarang. Mamnu itu mamnuun minas sholat, dilarang dari sholat, maksudnya haid. Hamil, betul, hamil. Yang kedua hamil. Kenapa enggak disebut hamilah? Karena khusus buat perempuan, laki-laki enggak pernah. Mau sampai kapan pun enggak pernah hamil. Ya. Kemudian apa lagi? Murdi. Menyusui. Murdi, menyusui. Laki-laki enggak pernah. Menyusui. Ini enggak boleh pakai murdi, enggak perlu. Melahirkan apa? Melahirkan apa? Nanti dicari melahirkan apa misalnya? Ya. Nah ini tidak boleh di jamak mudzakkar salimkan haidun haidin, nggak boleh. Hamilun hamilin, nggak boleh. Murdiun. Ya, jadi ini syarat limudzakkar. Yang kedua harus akil. Sifat yang berakal, ya tentu muslim berakal ya, mudnib. Nah maka contoh yang tidak berakal misalnya sabiq. Ya sabiq termasuk ini juga saya bisa untuk buruk yang berakal juga. Tapi ini kalau dimaksudkan untuk yang tidak berakal, yaitu di sini sifat untuk kuda. Sabiq, sifat untuk kuda yang kencang larinya. Sifat untuk kuda, tidak boleh dikatakan sabikun, sabikin. Kalau ini sifat untuk kuda, ya termasuk untuk binatang yang lain. Ya kalau ada sifat-sifat, tidak boleh. Walaupun ini bisa juga digunakan untuk sifat manusia, tergantung maksud dari yang mengucapkannya. Ya, dia mengucapkan sifat itu apakah untuk manusia yang berakal ataukah untuk yang tidak berakal. Kalau yang dimaksudkan untuk yang tidak berakal, tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim. Nah kemudian yang berikutnya tidak ada tak tanisnya ya, contoh misalnya nahu allama, seperti allama. Allama ini untuk laki-laki, dia allama. Allama ini adalah orang yang menguasai banyak ilmu ya, makanya ulama Islam itu disebutnya al-allama, orang yang telah mendalami banyak ilmu. Ya al-allama. Nah ini kan sifat untuk laki-laki. Ya, tapi tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim karena ada tamat butanya. Kemudian yang keempat, laisa min babi af'al af'alu fa'la'u dan fa'lan fa'la. Ya, contohnya ini nama-nama warna ya, af'al fa'la ini. Misalnya Ahmad, Hamro. Ya, ini kan af'al ini mudzakarnya. Fa'la itu muannas ya kan? Ahmar, Hamro, Azrok, Zarko, Abiyad, Baido, Aswad, Sauda. Ya kan? Nah, ini berarti berasa ini kan sifat, ini sifat. Sifat tapi menggunakan wajan seperti ini. Wajan af'alu fa'la. Maka ini tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim. Kalau ada wajan yang seperti ini. Kemudian yang kedua wajan fa'lan fa'la. Farhan, Contohnya? Farhan, Farhan. Syakron, Syakro. Kalau yang ya, Farhan contohnya Syakron, apa artinya Syakron? Syakron untuk mudzakarnya, Syakro untuk muannasnya. Syakro. Syakro apa artinya Syakron? Orang yang apa artinya? Mabuk. Nah, ini enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim walaupun sifat untuk mudzakkar tapi berasal dari wajan fa'lan fa'la, syakron syakro enggak bisa. Ini syarat-syarat. Kemudian yang kelima, ada sifat yang sama mudzakkar dan muannasnya. Contoh. Ini yang kelima ya, yang kelima itu sifat itu tidak termasuk ya yang mudzakkar dan muannasnya sama. Contohnya sabur, apa artinya sabur? Orang yang sangat sabar. Sabur ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Rajulun saburun, imro'atun saburun, sama, enggak berubah. Enggak. Enggak bisa. Andri saburun, misalnya Dina saburun, tetap sama, tidak berubah. Nah, ini yang disebut sifat yang sama antara mudzakkar dan muannasnya. Ya, jadi baik untuk mudzakkar, baik untuk muannas, sama dia enggak ada perubahan. Sabur, syakur. Orang yang bersyukur, ini orang yang sabar. Jarih, termasuk jarih. Orang yang terluka. Ini baik laki-laki atau perempuan, jarih. Rajulun jarihun, ya imro'atun jarihun. Sama. Jadi kalau kata ayun, hah? Ayun makan mata artinya. Ya, jarihun. Nah, kalau ada yang seperti ini yang buat mudzakkar dan muannas sama, ya, sifat sama, enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Tidak bisa dikatakan saburuna, saburina, enggak bisa. Jarihuna, jarihin enggak bisa. Ya, kalau bentuknya sabir bisa, sabir, orang yang sabar. Sabirun, sabirin, innallaha ma'as sabirin, kan? Jamak mudzakkar salim. Tapi kalau bentuknya ini enggak bisa dijamak. Ya, nah, ini penjelasan dari bait yang tadi ya dikatakan apa warfa biwawin wabiyajdur wansibi salima jamin amirin wamil amirin itu contoh amirin contoh dari apa dari jamin sim jamin wamudnibi contoh dari ya. Wasibhi daini. Ya, bait yang berikutnya wasibhi daini dan sama dengan kedua yang tadi, ya, dengan keduanya atau yang sama dengan keduanya. Artinya yang sama dengan Amir dan Muslimi ya samakan. Artinya yang memenuhi syarat ini. Ya, yang sama dengan Amir misalnya apa? Muhammad, ya Ahmad, Ibrahim, itu bisa. Muhammad bisa Muhammadun, Muhammadin. Kan Ahmad, Ahmadun, Ahmadin, gitu kan? Bisa itu sama Ibrahim, Ibrahimu, Ibrahimin, bisa. Nah kemudian muznib sifat bisa Muslimun, ya, bisa apa? Semua yang sifat aja, yang termasuk sifat. Tetapi dengan syarat-syarat yang tadi sifat juga. Ya ini artinya wasib hidaini dan yang semisal dengan keduanya, yang semisal dengan Amir dan Muzimi sama itu termasuk jamak mudzakkar salim. Wabihi dan dengannya, ya artinya sama dengannya dalam hukumnya, sama dengannya dalam hukumnya, yaitu kata isruna, isrun kata isru, wabihi isruna dan sama dengan jamak mudzakkar salim secara hukum, yaitu isruna wababuhu. Dan yang merupakan bab isrun, merupakan bab isrun itu sama Isrun, selain isrun apa? Salasun, arbaun, omsun, situn, sabun, atau yang bentuk mansub atau majrurnya isrun jadi isrin, salasun, salasin, arbaun, arbain. Nah, ini yang dimaksud wababuhu dan babnya, bab dari isrun itu yang sama dengan ini. Ya, salasun dan seterusnya. Itu yang dimaksud wababuhu dan bab dari isrun ini ulhiqo dimulhakan. Ulhiqo dimulhakan, diikut sertakan secara hukum. Artinya apa? Ini bukan jama' mudzakkar salim, tetapi disebutnya mulhaq bijamil mudzakkaris salim. Sama dengan musanna juga kan, sebelumnya ada yang mulhaq bil musanna. Apa contoh mulhaq bil musanna? Kemarin isnaini, isnataini, itu kan mulhaq masuknya. Kila sama kilta, itu yang musanna. Nah, sekarang di jama mudzakkar salim pun ada yang mulhaq bijamil mudzakkaris salimu. Yaitu apa? Isrun. Isrun tidak bisa disebut sebagai jama mudzakkar salim. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Ini bukan sifat untuk mudzakkar. Sifat bukan sifat untuk yang akil berakal kan? Tidak memenuhi syarat yang mudzakkar salim. Atau kalau dibuang wawu nunnya kan jadi tidak ini. Berubah maknanya dia kalau dihilangkan. Kemudian wal ahluna, begitu juga ahlun. Ahlun ini termasuk mulhaq bijamil mudzakkar salim, bukan jam mudzakkar salim. Ya, karena dia ahlun mufradnya itu tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Karena mufradnya itu ahlun laisa fihi syurut madzkurah li'annahu ismu jinsin jamid karajulin. Karena ahlun, mufrad dari ahlun ini ya seperti kata rajul tadi, dia bukan nama orang kan, ahlun bukan nama orang. Ya, dia isim jamid tapi bukan nama orang. Tidak, bukan sifat juga ahlun itu. Tetapi dibuat jama mudzakkar salim, ini bukan jama mudzakkar salim asli tapi mulhaq. Masuknya mulhaq bijamil mudzakkar salim. Itu wal ahluna. Sama juga ulu, ada kata ulu. Ya, ulu. Di Al-Qur'an banyak kata ulu. Ulul albab, ulul absor, ya. Ya, kata ulu juga ulu li'annahu la wahidalahu min lafzihi. Karena kata ulu ini enggak ada mufradnya. Ulu kan jamak. Ya kan, para pemilik tidak ada mufradnya. Apa mufrad dari ulu? Enggak ada. Ulu itu orang-orang yang memiliki kan artinya ulul albab, orang-orang yang memiliki akal sehat. Ya, ulul absor, orang-orang yang memiliki pandangan. Hah? Gitu. Ulu. Begitu juga ulu, kemudian apa lagi? Ulu alamuna, yaitu alamun. Ya, alamun dan tentu karena ini sama atau disamakan dengan jama mudzakkar salim hukumnya, dia marfunya pakai apa? Pakai wawu alamun, mansubnya dan majrurnya pakai alamin. Artinya secara hukum sama, secara hukum irobnya marfu dengan wawu dan mansub dan majrur dengan ya yang mulhaq ini, tapi tidak bisa dikatakan sebagai jama mudzakkar salim yang asli yang hakiki, tapi mulhaq karena tidak memenuhi syarat. Ya, alamun, alamin. Jamu alam. Nah, alamun ini jama dari alam. Ya kan? Alam. Sedangkan alam itu karojulin ismul jinsin jamid. Sama tadi seperti rojul, dia bukan nama orang, ya bukan sifat. Isim jamid tapi bukan nama orang. Ya. Kemudian illiyuna. Ya kan? Illiyun, illiyun. Kan ada wa ma adra kama illiyun. Kan itu di surat itu ya. Apa? Al-Mutaffifin ya. Illiyun, illiyin kan mansubnya dan majrurnya illiyun. Ini bukan termasuk jamak mudzakkar salim tapi termasuk mulhaq bi jamak mudzakkar isim. Kenapa? Karena dia bukan nama orang, bukan. Bukan sifat juga. Tetapi illiyun itu adalah ismun li'alal jannah. Adalah nama untuk surga yang tertinggi. Atau untuk surga yang tinggi. Ya, nama untuk surga yang tinggi. Ili itu dari kata apa? Aliyun, tinggi. Artinya kan aliyun itu tinggi. Eliyun, surga yang tinggi. Dia bisa juga sifat, tapi untuk surga, surga kan akil, gue akil, bukan berakal. Sedangkan syarat untuk sifat adalah harus berakal. Dia surga, surga tidak berakal. Ya. Yeah. Kemudian yang berikutnya aradun, begitu juga kata aradun. Jamu ardin, jama dari bumi, ardun. Ardun nama orang bukan? Bukan. Sifat bukan? Bukan juga. Ya, jadi tidak memenuhi syarat jamu mudzakkar salim, maka dia masuk kepada mulhaq. Kemudian juga sinun, wassinuna. Sinun juga jama dari apa? Sinun. Jama dari sana. Sana, sana apa artinya? Tahun. Sana, tahun. Sana, tahun. Ini kan mu'annas. Berasal dari mu'annas menjadi sinun, sinin. Tahun-tahun. Jadi, jama dari sana itu bisa sanawat, bisa juga sinun dan sinin. Ininya. Nah, dia termasuk mulhaq bi jamil mudzakkaris salim. Ya. Ya, sampai situ pembahasan untuk jamak mudzakkar salim.